Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. القراءة عند تدريب الدعاء. عند الإعداديين. عند أبناء التهذيب أبناء التهذيب جمع دوا أبناء التهذيب جمع دوا دوا أوران عند الإخوة جميعا Iqra'u min kutubikum, baca dari kitabnya. Baik, kita melangsungkan barakallahu fikum membaca karya As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Bahjatu Qulul bil Abrar. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sesungguhnya Allah meridai buat kalian tiga hal dan membenci buat kalian tiga perkara. Fayardha lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qala wa kathratas su'ala su'ali wa ida'atal mali rawahu Muslim. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, Allahu Azza wa Jalla meridai buat kalian, kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan kalian berpegang teguh terhadap tali atau agama Allahu Jalla wa Ala seluruhnya. Dan kalian tidak bercerai-berai. Dan dia Allahu Jalla wa'ala membenci buat kalian tiga hal. Kila wa qala, katanya dan katanya. Wa kathrata su'ali, Yang kedua adalah banyak bertanya. Yang ketiga, wa idha'atal mali, menyia-nyiakan harta. Rawahu Muslim. Allah Azza wa Jalla membenci buat kalian kata dan katanya, menukilkan ucapan, wa kathrata su'al, banyak bertanya, wa idha'atal mali, dan menyia-nyiakan harta. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita baca syarah beliau rahimahullahu taala, qala fihi itsbatur ridha lillahi wa dzikru muta'alliqatihi wa itsbatul karahati minhu wa dzikru muta'alliqatiha. Di dalam hadis ini ada pelajaran, ada faedah, kata beliau, menetapkan sifat ridha bagi Allah Azza wa Jalla dan menyebutkan keterkaitan hal yang diridhainya dan menetapkan sifat kebencian dari Allah Azza wa Jalla. Berikut menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kata beliau, fa inna Allah jalla jalaluhu min karamihi ala ibadihi yarda lahum ma fihi maslahatuhum wa sa'adatuhum fil ajili wal ajili. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang maha mulia, dengan sifat kedermawanan Allah Azza wa Jalla atas hamba-hambanya, pemuliaan Allah Azza wa Jalla atas hamba-hambanya, Dia Allah meridai buat mereka apa yang mendatangkan atau apa yang ada maslahat buat mereka dan yang mendatangkan kebahagiaan buat mereka di kehidupan dunia, al-ajil wal-ajil, dan kehidupan akhirat. Allahu Jalla fi'ula meridai buat mereka sebagai bentuk pemuliaan kedermawanan Allah Azza wa Jalla. Allah meridai apa yang menjadi maslahat buat mereka dan kebahagiaan buat mereka. Kalau kembali ke dalam hadis, maka jelas kemaslahatan hidup dengan mentauhidkan Allah. Yang kedua, kemaslahatan dan kebahagiaan itu di saat kita hidup bersama-sama, berpegang teguh dengan agama Allah Azza wa Jalla, bersatu dan tidak bercerai-berai, barakallahu fikum. Disitulah kemaslahatan hamba, disitulah barakallahu fikum kebahagiaan hamba. Tidak usahlah kita jauh-jauh mengambil contoh antara suami dan istri. Apabila sudah cekcok, barakallahu fikum, banyak maslahat yang tertanggalkan, banyak kebahagiaan yang tidak bisa digapai dan diraih. Rahimani wa rahimakumullah, antara teman dengan teman, barakallahu fikum, atau mungkin orang yang berhubungan muamalah bersama kita dalam jual beli, apabila sudah retak hubungan, banyak kemaslahatan hidup lenyap. Berikut juga kebahagiaan-kebahagiaan itu akan tidak didapatkan, barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala meridai buat mereka hal-hal yang akan bermaslahat dalam hidup mereka dan mendatangkan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Kata beliau, wadzalika, بالقيام بعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين له بأن يقوم الناس بأقاعد الإيمان وأصوله. Yang demikian itu dengan bangkit, bangun, melaksanakan ibadah kepada Allah semata dan mengikhlaskan baginya dengan manusia tampil, bangkit, bangun, menegakkan akidah iman dan usul iman. Wa syara'il Islam adh-dhahirati wal batinah. Dengan kita bangkit untuk melaksanakan syiar-syiar Islam, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Barakallahu fikum. Subhanallah. Tentu ini adalah nikmat dari Allah Jalla fi'ulah yang diberikan kepada kita. Kita berupaya untuk memperbaiki keyakinan, memperbaiki barakallahu fikum amalan-amalan lahiriah kita dengan bimbingan al-Islam. Wa bil a'mali salihati wal akhlaqi zakiyati. Dengan amal-amal saleh dan akhlak-akhlak yang bersih. Kullu dhalika khalisan lillahi muwafiqan limardhatihi. Semuanya itu harus dibangun, harus dikerjakan ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala dan sesuai dengan keridhaan Allah jalla fi'ula. Ala sunnati nabiyihi, di atas sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Ini satu, kemaslahatan hidup kita ini di saat kita baik, bagus, benar hubungan lahiriah dan batiniah kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu mentauhidkan Allah. Yang kedua, wa ya'tasimu bihablillah wa huwa dinuhu alladhi huwal wasalah bainahu wa baina ibadi. Yaitu kedua, agar mereka berpegang dengan agama Allah yang sebagai penghubung antara dirinya dengan hamba-hambanya. Fayakumu bihi mujtami'in muta'awinin alal birri wattaqwa. Mereka semuanya bangkit melaksanakannya secara mujtami'in, bersama-sama, kemudian saling bahu-membahu atas bir wa taqwa, atas kebaikan dan ketakwaan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yukdhibuhu wa la yahkiruhu. Karena seorang muslim atas saudaranya semuslim, dia tidak berlaku zalim kepadanya, tidak menghinakannya, tidak mendustakannya, dan tidak merendahkannya. Bal yakunu muhibban lahu musafiyan wa akhan muawinan. Hendaklah dia terhadap saudaranya saling cinta mencintai dalam satu saf, dan bersaudara dalam saling mu'awinan, saling bahu membahu. Subhanallah. Di sini kemaslahatan hamba diletakkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Betapa banyak sekali lagi kemaslahatan itu lenyap, baik kemaslahatan dunia ataupun kemaslahatan akhirat, disebabkan karena adanya at-tafarruq, adanya perpecahan. Betapa banyak kebahagiaan yang dulu kita bisa senyum, bisa riang, bisa tertawa, dengan adanya barakallahu fikum, hal itu menyebabkan lenyap tanda-tanda kebahagiaan, kesenangan. Hafizani wa hafizakumullah. Ini dampak dari rusaknya hubungan di dalam hidup. Bagi kita tentu ahlus sunnati wal jamaah, harus benar-benar menjaga dengan cara meninggalkan segala sekecil apapun perkara yang akan merusak hubungan dengan saudara kita sendiri. Kita harus menjauhinya, barakallahu fikum. Jangan membantu saudara kita dikuasai oleh syaitan. Maka kita harus berbagus akhlak, memperbaiki perangai, perilaku, tutur kata, dan semuanya. Karena betapa sering kalimat yang kita tidak sadari ternyata telah menikam hati saudara kita. Sama istri kita sering tersinggung, kita tersinggung sebagai suami, terkadang dia tersinggung, padahal ya mungkin kita kepingin main-main, cuma kebablasan kalimatnya menikam. Kalau sudah ada tikaman, ya kalau sang istri tidak bersabar, sang suami tidak punya kesabaran, mesti ada infial. Infial itu ya serangan balik, barakallahu fikum. Ya, ada serangan balik. Kalau ucapan, ya awalnya dengan ucapan, tiba-tiba goyang tangan, barakallahu fikum, tiba-tiba kaki melayang. Ya, itulah kehidupan manusia. Maka disinilah letaknya kita berhias dengan ilmu yang kita miliki. Kita jadikan sebagai rem. Ketika kita marah, marah memang sifatnya manusia. Di sana kita dengarkan hadis Muawiyah barakallahu fikum bin Hakam As-Sulami As-Sulami rahimahullah, wa ana min bani Adam asifun kama ya'safun. Saya ini kan anak Adam. Ya, saya marah sebagaimana mereka marah. Sifat manusia. Dan termasuk dari tarkib penciptaan manusia itu ada sifat marah. Maka oleh karena itu Allah Jalla wa'ala menyanjung memuji wal kadhimina al ghaidha. Orang yang benar-benar menahan, mampu menahan marahnya. Memang berat, barakallahu fikum. Tetapi harus ditahan, harus dilawan. Rasul alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan orang kuat, laisa apa namanya? Laisa asyadidu bi sur'ati, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Bukan yang namanya kuat, kata Rasul alaihi salatu wassalam, bisa membanting, bisa menjatuhkan, bisa merebahkan lawannya. Tetapi orang yang kuat ternyata orang yang mampu menahan diri ketika emosional, ketika marah, barakallahu fikum. Subhanallah, bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hal marah itu banyak sekali. Ya, ketika berdiri marah disuruh duduk. Ketika duduk disuruh berbaring. Ini artinya bahwa memang berat urusannya. Bukan ringan, barakallahu fikum, menahan diri dari marah. Apalagi maaf-maaf. Kalau sekiranya seorang suami adalah jiwanya, ya kalau kita mau katakan diktator ya terlalu kejam lah. Ya. Pokoknya wanita di hadapannya atau istrinya di hadapannya itu ya kecil. Kalau bahasa orang ya kamu ya di ketiak kulah gitu loh. Artinya contoh misalkan. Tentu amat sangat berat kalau diajak untuk kadhiminal ghaib. Ya enggak usahlah orang-orang awam, kita yang sudah terdidik, terbina di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sering bablaskan. Ya, istri kita yang sudah belajar bertahun-tahun mengenal sunnah, demikian juga. Memang berat, tetapi nilainya besar dari sisi Allah tabaraka wa taala. Disinilah letaknya ilmu atau majlis ilmu yang terus mengingatkan kita, yang terus mengerem kita. Barakallahu fikum. Ia menegur kita, menasihati kita. Disinilah letaknya rahimani wa rahimakumullah. Ini dalam skop kecil. Kemaslahatan akan hilang dan lenyap di saat rusak hubungan kita antara istri kita. Anak antara anak. Antum bisa melihat sendiri. Talib satu dengan talib yang keberikutnya lain. Juga ya, banyak kemaslahatan yang tidak diperoleh. Dapat yang tidak didapatkan. Atau tidak bahagia ngelihat adiknya. Wah, sinis bawaannya. Padahal kan ia terhadap adik bagaimana sayang, bagaimana barakallahu fikum. Demikian juga seorang adik ketika melihat kakaknya yang pernah mungkin menyakiti dia, menyinggung dia. Wah, wajahnya cemberut kelihatan. Jadi barakallahu fikum, tidak ada kebahagiaan. Maka disinilah letaknya rahimani wa rahimakumullah. Ya, setan itu benar-benar sangat senang sekali. Ya, melihat adanya iftirak, perselisihan, kemudian perpecahan. Barakallahu fikum. Inna syaitana qad ayisa ayya'budahul musallun fi jaziratil arabi walakin fit tahrishi bainahum. Sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang sholat di jazirah Arab. Tapi yang mereka lakukan adalah tahrish. Tahrish itu melakukan pengerusakan. Ia datang ke sini ngomong demikian, datang ke sana ngomong bagaimana dia bisa kelahi, bagaimana bisa barakallahu fikum duel, ya, saling jatuh menjatuhkan, saling zalim menzalimi dan seterusnya. Ahibbati fillah, maka sekali lagi ta'awun alal birri wa taqwa yang beliau sebutkan tidak mungkin akan tergambar kecuali di atas ukhuwah al-islamiyah, kecuali di atas persaudaraan. Taruhlah kita gesekan di lingkungan pondok misalkan sama saudara kita, ya urusan dagangan, urusan ini, barakallahu fikum, kayaknya untuk ta'awun alal birri wa taqwa bersama dia berat. Karena samarah buah dari al-ukhuwah itu adalah wujud at-ta'awun. Adanya ta'awun alal birri wa taqwa itu merupakan buah dari hidup bersaudara. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kita harus berupaya untuk menjaga sekecil apapun yang akan bisa menyebabkan retaknya hubungan kita dengan saudara kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jikalau itu adalah urusan dunia, barakallahu fikum, ya tentu kita mengalah, ya insyaallah itu akan lebih, apalagi antara istri kita, diri kita dengan istri kita sering barakallahu fikum terjadi gara-gara kecil, anak, kemudian air mungkin, atau lauk pauk, atau mungkin persoalannya adalah garam dan seterusnya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Tidak ada garam di dapur, ngomel. Yang ngomel ya bukan suami kan. Suami dituntut untuk ngerti. Suami tidak tahu dapur, tidak ada garam, tidak mau peduli. Lah ya, salah sampean. Semestinya kan beritahu, ngomong. Kan begitu barakallahu fikum. Ini hidup. Ya, bagi kita, kita jadikan itu sebagai kembang. Ya, insyaallah di belakangnya akan keluar buah. Buahnya kita bisa memetik jikalau kita benar-benar bersabar menunggu. Ya, barakallahu fikum, memahami sedang mengalami apa dia sampai gara-gara garam kok seperti orang yang apa namanya kesurupan misalkan, berarti kita harus tahu ini ada apa. Barakallahu fikum. Kata beliau, wa bihadzal asli walladzi qablahu yakmuluddinu. Dengan ini dan sebelumnya, maksudnya ibadah kepada Allah, tauhidullah, Yang kedua maksudnya ini yaitu ijtima bersaudara yakmuluddi akan sempurna agama wa tatimmun ni'matu 'alal muslimin dan akan sempurna nikmat atas kaum muslimin wa yu'izzuhumullahu bidzalika wa yansuruhum dan Allah akan memuliakan mereka dan akan menolong mereka liqiyamihim bijami'il wasail allati amarahumullahu biha. Allah menolong mereka, Allah akan memuliakan mereka dikarenakan tampilnya mereka dengan semua wasail yang Allah telah perintahkan dengannya wallati takaffala liman qama biha bin nasri wa tamkin. Di mana Allah Jalla wa'ala telah menjamin siapapun yang tampil melaksanakannya bertauhid kepada Allah, dijaga tauhidnya, persaudaraannya dijaga barakallahu fikum, Allah Jalla wa'ala telah menjamin dengan itu semua bin nasri, menjamin dengan pertolongan wa tamkin dan dengan kekokohan wa bil falahi wan najahi al ajili wal ajili. Allahu jalla wa ala menjamin keberuntungan dan keselamatan dia di dunia dan juga di akhirat. Summa dzakara ma yakrahu Allah li ibadihi, kemudian Allah azza wa jalla menyebutkan apa yang dia benci terhadap hamba-hambanya. Mimma yunafi hadhil umura allati yuhibbuha wa yunqidhuha, yaitu apa yang akan menafikan perkara-perkara ini yang dicintai oleh Allah azza wa jalla di atas maksudnya dan yang akan membatalkannya. Faminha, di antaranya kasratul qil wal qal, katanya ini, katanya itu. Fa inna dzalika min dawail kadhibi, karena kata dan katanya ini adalah mengajak kepada kadhib, dusta. Wa adami tasabbut, dan tidak mau melakukan tasabbut, ya, mencari kebenaran informasi. Ya, sedikit-sedikit katanya fulan begini, Alan begini, Umar begini. Oh, katanya. Kalau sudah gemar kata-katanya, ini akan menggiring dia menuju kadzib dusta dan tidak ada ya melakukan cross check, yaitu mencari kebenaran informasi. Tidak mau, sudah termakan oleh kata dan katanya. Barakallahu fikum. Wa'tiqadi ghairil haq, akan menggiring dan menggeret meyakini bukan yang benar. Wa min asbabi wuqu'il fitan, kata dan katanya ini akan menjadi sebab terjadinya berbagai macam fitan. Watanafuril qulub, dan hati saling ya bertolak belakang, lari, tanafur, ya tidak bisa ketemu barakallahu fikum karena kata dan katanya. Subhanallah, rahimani wa rahimakumullah, ini adalah bahaya qil dan qal yang dibenci oleh Allah. Wa minal ishtighali bil umuri dharrati an umurin nafi'ah, katanya dan katanya akan menyibukkan dari kepada hal yang memudaratkan dari hal yang bermanfaat. Wa qalla ayyaslama ahadun min syai'in min dzalik, sedikit sekali orang yang selamat, jarang orang yang selamat dari itu semua ketika gemar menukil katanya dan katanya. In kanat rakbatuhu fil qila wa qal, kalau memang dia itu senang menukilkan katanya, pokoknya cari sudah berita. Barakallahu fi. Di mana ada berita, sambar. Ada berita gini, omongan begini, disambar, diceritakan. Pokoknya kil, qal, dan seterusnya. Tidak ada yang selamat dari perkara-perkara yang beliau sebutkan. Dari orang yang senang kila wa qala. Apa? Dusta. Tidak mau tasabbut. Meyakini ya, yang batil lawan dari kebenaran. Menimbulkan fitan. Berbagai macam bentuk fitnah. Kemudian tanafur kulub. Yaitu perpencarnya. Larinya hati tidak bisa ketemu. Sibuk dengan hal-hal yang memudaratkan. Jauh dari hal-hal yang bermanfaat. Ini kalau seseorang gemar dan senang mengatakan, menukilkan qil wa qal. Wa amma qauluhu wa kathratu su'al. Yang kedua yang dibenci oleh Allah, selain qila wa qal, kathratu su'al. Fahadha huwa su'alul madhmum. Ini adalah permintaan yang tercela. Gimana contohnya? Kasu'ali dunia min ghairi hajatin wa darurah. Yaitu meminta dunia, artinya harta, ya, dengan tanpa hajat dan kebutuhan mendesak. Barakallahu fikum. Wasu'al alla ala wajhi ta'annuti wal i'nad. Ini meminta dunia, barakallahu fikum, ya, mengemis maksudnya tanpa ada hajat daruri, kebutuhan yang mendesak. Kemudian meminta atau bertanya dengan dalam bentuk menyusahkan, menyusahkan sekali. Bagaimana kalau begini Pak Ustaz? Ya, gini. Bagaimana kalau terjadi demikian? Begini. Terus sabar. Ini menyusahkan, barakallahu fikum. Jadi bertanya bukan untuk kemudian dia mengamalkan, tetapi ya ta'annut wal i'nad, ya menyusahkan dirinya dan menyusahkan orang lain. Wa anil umur allati yukhsha min dharariha, dan juga bertanya tentang perkara-perkara yang dikhawatirkan bahaya. Au anil umur allati la nafa'a fiha, bertanya tentang perkara yang tidak bermanfaat padanya. Ada khilaf fi qaulihi ta'ala, perkara yang masuk di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Wahai segenap orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang sesuatu jika dijelaskan kepada kalian akan memberatkan kalian. Jangan. Ya. Barakallahu fikum. Seperti kisah pertanyaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa suruh menyembelih, barakallahu fikum, sapi. Dia bisa lakukan, cari sapi sembelih. Tapi kan bertanya warnanya bagaimana, sifat sapinya bagaimana. Wah, disebutkan. Menyusahkan. Hampir-hampir dia tidak bisa melakukannya. Ini contoh, barakallahu fikum, sebuah pertanyaan yang di belakangnya doror. Ya, mara bahaya. Wa amma su'al anil ulumin nafi'ati ala wajhil istirsyad awil irsyad fahadha mahmudun ma'murum bihi. Adapun bertanya tentang ilmu yang bermanfaat dalam bentuk al-istirsyad, meminta arahan, meminta bimbingan, awil irsyad, atau memberikan arahan melalui pertanyaannya kepada orang lain, ini adalah sesuatu yang dipuji dan diperintahkan dengannya. Wa qauluhu wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta, wa dzalika imma bitarki hifdhihi hatta yadhi'a. Menyia-nyiakan harta itu bisa dengan cara tidak menjaganya sampai hilang sia-sia. Aw yakun 'arduhu lis-surraq wadh-dhiya'. Atau meremehkan, ya meletakkannya ini tidak dijaga, sehingga memancing para pencuri kemudian hilang dan semisalnya. Wa imma bi ihmal imarati iqari, atau dia biarkan, ya dia punya apa namanya, taruhlah tanah dibiarkan kosong, barakallahu fikum, tidak diramaikan, tidak dimanfaatkan. Awil infaq al hayawani, atau dia tidak memberikan makan kepada hewan-hewannya, termasuk idha'atil mal. Wa imma bi infaqil mal fil umur ad-dharrah, atau dengan mengeluarkan harta dalam perkara yang memudharatkan. Ini juga termasuk idha'atil mal, menyia-nyiakan harta, ya. Jadi dia punya tanama apa namanya, hewan misalkan, dia tidak beri makan, ini termasuk dalam menyia-nyiakan. Atau mengeluarkan harta dalam perkara yang memudaratkan. Awil ghairin nafi'ah, atau bukan atau tidak berguna. Fakullu hadha dakhilun fi idha'atil mal, semuanya ini masuk dalam kategori menyia-nyiakan harta. Wa imma bitawalli naqisil ukullah, bisa masuk dalam kategori menyia-nyiakan harta, menyerahkan kepada orang yang kurang akalnya, tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa membelanjakan, tidak bisa menjaga, diserahkan kepadanya. Ya mungkin karena bayarannya murah atau bagaimana, ini termasuk idha'atil mal. Ya, bagaimana contohnya? Naqisil ukul, orang yang kurang akalnya, kasigor, anak kecil, wasufaha, orang ya tolol, dungu, wal majanin, orang gila, wa nahwihim. Ini termasuk dalam idha'atil mal. Lianna Allah Ta'ala ja'ala al-amwala qiyaman linnas, biha taqumu masalihuhumud diniyatu wad dunyawiyah. Allahu Jalla wa'ala menjadikan harta itu menjadi qiyam, penegak urusan manusia, menutupi kemaslahatan hidup agama mereka dan dunia mereka. Fatamamun ni'mati fiha, kesempurnaan nikmat pada harta itu, antusarraf fima khuliqat lahu, dipergunakan pada apa tujuan diciptakan harta itu. Minal manafi', manfaat-manfaat, wal umuri syar'iyah, perkara yang berbau syariat, wal manafi' duniawiyah, dan manfaat-manfaat yang bersifat duniawi. Sedikit lagi kita habiskan. Wa ma karahahu Allahu li'ibadihi fa wa yuhibbu minhum diddaha, apa yang Allah benci buat hamba-hambanya, maka dia mencintai bagi hamba-hambanya lawanannya. Yuhibbu minhum, Allah mencintai mereka, ayyakunu mutatsabbitin fi jami'i ma yaqulunahu. Ya, Allah mencintai dari mereka agar mereka itu mutatsabbitin, orang yang sudah menemukan bukti yang valid terhadap apa yang dia ucapkan. Ya, ini yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak qil qal, katanya ini, katanya itu, barakallahu fikum. Dia berucap sesuatu yang memang benar-benar ada landasan dan dalilnya. Wa alla yanqulu kullama sami'uh, mereka tidak menukilkan segala apa yang mereka dengar. Wa ayyakunu mutaharrina lisidq, agar mereka benar-benar peduli terkait dengan kejujuran. Wa alla yas'alu illa amma yanfa'u, dan mereka tidak bertanya atau meminta kecuali apa yang bermanfaat. Wa ayyahfadhu amwalahum wa yudabbiruha, agar mereka menjaga harta-harta mereka dan mengaturnya. Wa yatasarrafu fiha tasarrufatin nafi'ata, agar mereka menggunakan harta itu pada penggunaan yang bermanfaat. Wa yusarrifuha fil masarifin nafi'ah, dan menggunakannya pada yang berguna. Walihada qala ta'ala, wala tu'tu sufaha mualakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kalian serahkan, berikan amanat kepada orang-orang sufaha, orang-orang bodoh, tolol harta benda kalian yang Allah telah jadikan harta benda itu qiyaman. Untuk kalian bisa bangun, bisa menegakkan dunia, bisa menegakkan ya akhirat dan seterusnya. Walhamdulillah awalan wa akhiran, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.